pas ati ambiar-ambiare, pacar sinta tresnani ninggal aku kole liyane. Tekamu tati tonggo ngopati ati sing loro, muko ikhlas nampo tekan besok nganti tuwa. Kue sing paling ngerti marang kanane ati, aku mau semangati ngusapi loku sing rapas milih peput jani ati kinaryo kembangi wangi. Sabar-sabar ngomong aku muka selawase tati sici. Matu suan kusti pun maringi sing kemati, namu slirane ngopati ati kan sepi. Matu suan kusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono koe sing ancani. Usaha ku esra kurang. atiku wis popolan. Pas aku telan jebol katamu kowe neng dalan, kowe konangan kendaan. Jalukmu piye tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon perjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Nangis Opo Oh, is not the Lord, kum bosio sio. Warani sempurna neng jero dodo. Koko yang ini akhiri, aku mau anggap sepele. Tresno ojong goku yonan, iki ati tudak kelam. Nanging untungnya bakoh atiku, Masya Allah ati tetap guyu. Sokne ojong dipaleni, cukupku yang tersakiti. Aku pamit untuk diri, terima kasih tentang luka ini. Ayu ora sapiro, marani ra kiro kiro. Wes cukup wes tengah liyo, tak coba sabar nerimo. Ora bakal papaleni, tresno koyo ngene iki. Janji tulus teko ati, jebul janji mbo pencari. Jare pengen I'm pernah main mancing-mancingan. Oke, pakai, oke. Yuk, setor. Oke, cut. Tapi kowe sayang dee, loro atiku mbok sia-sia ne. Kadung nipon nangi marjuangke kowe kuwi, nanging nyatane kowe golek pengganti. Rasani wis tau payake kini opo koyo ngene akhire. Tresnoku sekedih

Timu tinggal nggowo liyo. Sing out. popo aku sing disalahno, tapi elingo jen aku sing lilo. Dadi payung nalika utere teko. Yang panjang ku eskari kowe durung sapa sapa. Aku wis joko ati kowe tolanan kan pas jarum jarumin. Ku apakah arti larani nali ko ditinggal pas jarum jarumin.